kamu nan manja, membuat hatiku kini tergoda. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, keranamu Aziza, keranamu Aziza. Asalkan dapat bertemu.